الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di syarah usul al-iman. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Kita masih pada pembahasan hakun nabi, bab hak nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Qala ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiu Allah wa atiu ar-rasul la'allakum turhamun. Hendaknya kalian menegakkan salat dan mengeluarkan zakat dan mentaati rasul agar supaya kalian dirahmati. Bahwa subhanahu qad qala wa aqimus salata. Allah telah mengatakan tegakkanlah salat, dan Allah tidak mengatakan sallu, salatlah. Li'annahu laysa al-maqsudu suratus shalah. Karena tujuannya bukan cuma sekedar gerakan salat yang kita lakukan. Wa innamal maqsudu iqamatus shalah, tapi yang dimaksud dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ditegakkannya salat, bukan cuma sekedar mengerjakannya. Karena terkadang ada orang mengerjakan sholat tidak dicap dan tidak dianggap melakukan sholat karena tidak memenuhi persyaratan. Lanahu laysa al-maqsudu suratus shalah wa innamal maqsudu iqamatus shalah ay an takuna as-shalatu qa'imah. Jadi agar supaya sholat itu tegak, di makna anha shalatun muwafiqatun lisyar'i tuadda fi waqtiha ma jama'atil muslimin. Menegakkan salat artinya salat itu ditegakkan sesuai dan cocok dengan syariat ini, tuntunan, ajaran, contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuadda fi waqtiha, ditunaikan di waktunya secara berjamaah bersama dengan kaum muslimin. Wa bi taharatin wa khusyu, disertai dengan tahara dan kekhusyuan, kamilaini, sempurna. Wa hudur baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala, dan kehadiran kita lahir batin di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan jasadnya saja tapi batinnya juga. Hadal maksudu min qawlihi ta'ala wa aqimus shalah, inilah yang dimaksud dengan tegakkan salat. Bukan cuma sekedar mengerjakan sholat, melakukan sholat, bukan, tapi menegakkan. Artinya menegakkan dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waktunya secara berjamaah bersama dengan kaum muslimin, didahului dengan tahara, dilakukan dengan khusyuk, hadir kalbunya. Hadal maksudu min qawlihi ta'ala wa aqimus shalah, inilah maksud wa aqimus shalah. Ai iqamatuha 'ala al-wajhi al-mashru', yani ditegakkan sesuai dengan tuntunan syariat. Min ikmali syurutiha wa arkaniha, yaitu dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya. Wa mutammimatiha min as-sunani wal mustahabbat, ditunaikan juga penyempurnanya seperti sunnah-sunnah yang dianjurkan. Wa qulu ta'ala wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Az-zakatu qarinatus salati katsirin minal ayat. Zakat ini adalah qarinah, temannya, gandengannya salat di banyak ayat. Ayat tentang salat digandengkan dengan zakat. Fa salatu haqqun lillah wa zakatu haqqun lil fuqara'i wal masakin. Salat adalah hak Allah Subhanahu wa taala, sementara zakat hak orang fakir miskin. Qala ta'ala wa bi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Kata Allah Subhanahu wa taala wa bi amwalihim, dan pada harta orang-orang kaya ini ada haknya. Siapa yang memiliki hak di harta orang-orang kaya? Lisail wal mahrum, untuk orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta tapi berkebutuhan. Fahiya haqqul lil masakin wal fuqara, maka zakat ini adalah hak orang-orang miskin dan fakir. wal masarifu allati bayyanaha Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang lainnya dari masarifuz zakah, yaitu orang-orang yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang berhak menerima zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharib wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah. 8 jenis manusia yang kita berikan zakat kita kepadanya. Barakallahu fikum. Wa qauluhu ta'ala wa ati'ur rasula, kemudian Allah mengatakan setelah merintah salat, merintah zakat, Allah mengatakan wa ati'ur rasula. Wa hadzal amru tsalis jaa ba'dal amri bi iqamatis salati wa ita'iz zakah. Ini perintah yang ketiga setelah perintah menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Yang ketiga adalah taat kepada Rasul. Baik. Wa ta'atu sallallahu alaihi wasallam takunu fi ma amara bih. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada apa yang beliau perintahkan, wa fi ma naha anhu, dan apa-apa yang beliau larang kita tinggalkan. Fala yakfi ay yuqimal muslimus salata wa yu'tiyaz zakat. Seorang muslim tidaklah cukup sekedar bahwa dia mengeluarkan zakat, menunaikan salat, balla buddalahu min taatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia harus dan wajib mentaati rasulnya. Fima amara fayufal, pada apa-apa yang beliau perintahkan sehingga dijalankan, dilakukan. Wa fima naha anhu fayujtanab, dan pada apa-apa yang dilarang oleh beliau kita hindarkan diri daripadanya. Sumaqala sallallahu alaihi wasallam, sumaqala subhanahu wa ta'ala, la'allakum turhamun, agar supaya kalian dirahmati. Li'anna al-iltizama bihadil awamir thalatha yusabbibu rahma minallahi ta'ala. Baik, la'allakum turhamun, agar supaya kalian mendapatkan rahmat. Karena tiga poin ini menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mentaati Rasul. Faqauluhu ta'ala wa aqimus salata, hadza fihi dzikru haqqillah ta'ala. Maka ketika kita mengatakan atau kita membaca firman Allah wa aqimus salah, maka di sini penyebutan hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi. Baik. Wa qulu wa atuz zakata fihi dzikru haqqil khalq min al-fuqara wal masakin wal muslimin. Baik, tunaikan zakat di sini ada haknya, barakallahu fikum, para fuqara masakin dari kalangan kaum muslimin. Qulu wa atiur rasula fi dzikru haqqir rasul. Mentaati rasul ini merupakan hak beliau alaihi salatu wassalam, wa syahidu bi hadzal ayat, dan ilah sisi pendalilan kita di ayat ini. Wa atiur rasul, hak beliau. Wa qulu ta'ala wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Allah berikan kepada kalian, apapun Rasul berikan kepada kalian berupa perintah, maka ambil, lakukan, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau larang silakan kalian meninggalkannya. Fal muradu min qawlihi ta'ala wa ma atakumur rasul aim minal awamir. Yang dimaksud dengan ucapan Allah wa ma atakumur rasul, apa yang Rasul berikan kepada kalian, yakni perintah. Apapun yang beliau perintahkan. Wa minal amwal ayadha, dan apa yang Allah berikan dan apa yang Rasul berikan kepada kalian berupa harta, ya silakan ambil. Li'anna sababa nuzulil ayat kana fil fai, karena sebab turunnya ayat ini adalah pada saat pembicaraan fai, pembagian fai. Fama atakumur rasulu minal mali fakhudhuhu, adapun yang Allah adapun yang Rasul berikan kepada kalian dari harta benda, silakan. Tapi suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pemberian kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, ithi man huwa ahwaju ilaihi minni. Ya Rasulullah, serahkan, berikan saja orang ini ke orang yang lebih butuh dari aku. Ya ini Umar butuh, tapi mungkin di sana banyak orang yang lebih butuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau datang kepada engkau pemberian orang, terima saja. Barakallahu fikum. Terima saja, apalagi kau tidak minta-minta, tidak berharap-harap, engkau langsung diberi, kelas ambil. Baik. Kalau engkau pengen, silakan manfaatkan untuk kebutuhan pribadimu. Kalau engkau pengen juga, silakan kau sedekahkan ulang. Barakallahu fikum. Kita diberi uang oleh seseorang, kan? Baik. Terserah kita setelah itu. Karena itu sudah menjadi hak kita, kita boleh manfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan pribadi kita, keluarga kita. Boleh juga kita sedekahkan ke orang lain. Dan seandainya orang yang memberikan kepada kita itu tidak memberikan kepada kita, tapi langsung memberikan kepada orang yang kita inginkan agar supaya diberi, kita tidak dapat apa-apa. Barakallahu fikum. Kecuali sekedar mengarahkan, barakallahu fikum, kepada orang tersebut. Tapi kalau melalui kita uang itu, maka si yang memberikan kita dapat pahala, kita juga dapat pahala. Barakallahu fikum. Walaupun sebab nuzul ayat ini adalah tentang masalah pembagian harta baik. Baik. Lakin kata, "Fama atakumur rasulu minal mali fakhudhuhu wa qawluhu wa ma nahakum anhu fantahu 'anil ma'asi wal mukhalafat." Ini apa yang beliau larang kalian daripadanya, dari maksiat dan penyelisihan, maka tinggalkan. Fa sababu nuzulil ayah fil fai walakin lafdhuha 'amun. Sebab nuzul ayat ini tentang masalah baik, tapi lafadznya umum. Sementara kaidah mengatakan wal ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Ini sudah menjadi kaidah yang menjadi kunci, yang menjadi pegangan, barakallahu fiik, adalah keumuman lafadz. Kalau lafadz itu mencakup, maka dia juga termasuk. La bi khususis sabab, bukan karena kekhususan sebab. Ya, ini ayat ini sebab nuzulnya ya karena pembagian harta fai, tapi berlaku juga untuk yang lainnya. Fahakad al-aslu indal ulama, ilah yang menjadi pokok menurut para ulama kita. Fama atakumur rasulu minal amwali wa minal awamiri faqbaluhu. Ya, ini apapun yang Rasul berikan kepada kalian dari harta benda atau perintah, maka terima. Wa ma nahakum anhu minal mukhalafat fa yajibu alaikum ijtinabuh. Dan apa yang beliau larang untuk kalian melakukannya, kalian dilarang dari mukhalafat, maka hendaknya kalian menjauhkan diri daripadanya. Wa fi hadhihi al-ayah isbatul amali bis sunnatin nabawiyyah. Isbatul amal bis sunnatin nabawiyyah. Wafiha radun ala al-qa'idina bi annahu la yanbaghi al-akhdh illa bil-Qur'an al-Karim. Ayat ini adalah penetapan tentang harusnya kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sama hukumnya ketika Rasul mengatakan haram, ya haram. Sama seperti kalau Allah mengatakan haram, karena semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik. Ayat ini juga fiha raddun 'alal qa'ilina bi annahu la yanbaghi al-akhdh illa bil Qur'an al-Karim. Di ayat ini juga bantahan telak untuk orang yang mengatakan bahwa tidak pantas kita untuk mengambil kecuali dari Al-Qur'an saja. Tidak perlu pakai sunnah. Wallahu jalla wa ala radda 'alaihim bi hadhihi al-ayah, maka Allah membantah mereka, orang-orang yang berpendapat dengan pendapat ini, dalam firman-Nya bi qoulihi wa ma atakumur rasul fakhudhu wassunnatu mimma atana ar-rasul. Baik, wa ma atakumur rasul, dan apa yang Rasul berikan kepada kalian maka terimalah. Dan termasuk pemberian Rasul adalah sunnah ini. Barakallahu fikum. Maka harus kita terima, kita jalankan. Fa hadhil ayah tu'tabaru aslan likulli ma ja'at bihi sunnah mimma la yaridu lahu dhikrun fi mimma lam yarid lahu dhikrun fil Qur'anil Karim. Ayat ini dianggap sebagai pokok landasan semua yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada dalam Al-Qur'an penyebutannya. Barakallahu fikum. Seperti pengharaman apa? Pengharaman kain sutra untuk laki-laki dan emas untuk laki-laki. Barakallahu fikum. Demikian juga haramnya bentato, haramnya mencukur alis, haramnya mengkikir gigi. Barakallahu fikum. Hadir ayat itu termasuk aslan likulli ma ja'a bihi as-sunnah mimma lam yarid lahu dhikrun fil Qur'anil Karim. Wala hadha ad-dab wat-tariq al-wadih man jaa ba'da sahabati min a'immatil ilmi wad-din. Dan di atas jalan ini pula dan kejelasan ini pula, man jaa ba'da sahabah, orang-orang yang datang setelah para sahabat, di atas jalan inilah mereka berjalan, dari kalangan para a'immah, tokoh-tokoh agama kita, mereka berjalan di atas jalan ini, yakni kitabullah wa sunnatur rasul ala fahmi salafil ummah. Baik, nak tapi bihadzal qadr, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.